السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali ta'lim di tempat ini. Sebuah materi singkat yang akan kami angkat adalah sebab seorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang itu mendapatkan rahmahnya Allah. Juga dari sisi lain, mengapa manusia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Taha ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberikan kebinasaan di dunia dan nanti dia pun disiksa di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ajaranku, maknanya meninggalkan ajaran Allah atau menyelisihinya atau menentangnya, maka bagi dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang jelek di dunia, kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, keburukan, dan dia bersama syaitan la'anatullah alaih semasa di dunia. Wa nasyuru yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti dia di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ini menunjukkan di samping dia disiksa di dunia dengan berbagai macam keburukan-keburukan bagi dia, pun diancam dengan siksa yang diantara bentuknya adalah dia dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak melihat sebagaimana ketika dia di dunia. Orangnya kaum muslimin yang dulu ketika di dunia menentang, lalai dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkannya, menyelisihinya, di dunia hidupnya penuh dengan kesengsaraan, di akhirat nanti dia akan disiksa, dia mengatakan, "Rabbi, lima hasyartani a'ma?" Wahai Allah, Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Maka Allah memberitahukan sebab mengapa dia disiksa di akhiratnya dan sebab mengapa dia binasa ketika di dunianya. Allah berfirman, atatka ayatuna fanasitaha fakadhalikal yawma tunsa. Dulu ketika engkau masih di dunia, ayat-ayat kami datang kepadamu, namun kamu dulu melupakannya, menyepelekannya, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, bahkan tidak mau mendengar. Bahkan kalau engkau tahu pun engkau menyelisihinya. Atatka ayatuna, datang kepadamu ayat-ayat kami dalam Al-Quran, datang kepadamu sabda-sabda Nabi, tetapi engkau menyelisihinya dan meninggalkannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka demikian juga hari ini engkau pun dilupakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, diambil dari ayat ini, orang yang akan binasa di dunianya dan binasa di akhiratnya adalah orang yang meninggalkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang terdapat dalam Al-Qur'annya ataupun yang terdapat dalam Al-Hadis, sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab manusia binasa di dunia wal akhirah. Hal ini menunjukkan pula kaum muslimin, kebahagiaan bisa diraih oleh kita. Kebahagiaan di dunia mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, diterima amalan kita. Ini tandanya apabila kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan mempelajari ajarannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itulah yang mendatangkan kebahagiaan datang kepada kita, ayat-ayat Allah, jangan engkau lupakan. Datang kepada kita hadis-hadis Nabi, jangan engkau sepelekan itu, jangan engkau selisihi, jangan engkau menyimpang darinya, tetapi imani dan amalkan. Karena itulah sebab kebahagiaan kita di dunia dan selamatnya kita nanti di akhirat dari siksa-siksa di neraka. Ini hikmah yang bisa kita ambil dalam surat Thaha ayat yang ke-124. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan bacakan keterangan para ulama kita tentang ayat ini. Qala al-mutamassiku muttabi'un ghairu mu'ridin, orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang tidak berpaling atau menyelisihinya. Fawadhakir li rabbih, orang yang mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya, dialah orang yang selalu ingat terhadap Rabb-nya. Selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat menikahi kaum muslimin, nek bahasa Jawa nek kemutan. Ngertos kemutan pak? Bahasa lasane kelingan. Maksudipun apa pak? Kelingan, kemutan, niku napa gur? Ah, kemutan Allah. Kan sini kudok napa pak? Sing penting kemutan. Salat be ora apa-apa, ora salat sing penting kemutan. Eling. Sanes pak. Seorang menikah dikatakan ingat kepada Allah apabila dia melaksanakan ajarannya Allah. Bimbingan-bimbingan Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkan, dipun pelajari, dipun pahami, diimani, lan diamalkan, itulah dia. Ingkang tiang kelebet kalimat zakir li rabbih, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengingat itu bukan kelingan tok. Ning kemutan menikah adalah dengan mempelajari ajaran Nabi dan mengamalkannya. Maka dengan demikian orang yang berpaling meninggalkan ajaran pun Allah adalah orang yang tidak mau belajar. Tidak mau tahu bimbingan Nabi. Boten kepengin ngertos napa male ngamalaken. Ngerti bi mboten gelem pak, lah ngaji ngapa ngaji entuk bidhe ora. Mata duiten sini ku pak. Napa male kok ngamalaken, memegangi dengan erat, mboten mungkin. Orang-orang yang seperti inilah yang akan binasa di dunianya dikarenakan dia tidak mengerti petunjuk. Bimbingan Nabi menikah adalah apa? Petunjuk. Hudal linnas. Petunjuk bagi umat manusia. Kemudian beliau mengatakan, muttabi'an linnabi alaihi salatu wassalam. Lidhalika fawwa ma'udun min na'imil muqim wal ajril amin. Oleh karena itulah, orang-orang yang selalu mengikuti Rasul dengan sebaik-baiknya, mereka adalah orang yang mendapatkan janji nikmat yang kekal, yang abadi di akhirat kelak. Di dunia diridhai, di akhirat mendapatkan janji surga. Dikarenakan mengikuti sinten pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini semisal tersebut dalam surat An-Nisa dalam ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim." Perhatikan ayat menikahi kaum muslimin, janji yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Tilka hududullah, itulah batasan-batasannya Allah. Batasan menikah artosipun ampun dilanggar. Nek dipun langgar berarti jenengan nerak, melampaui batasan. Berarti jenengan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah batasan-batasan Allah. Perintah, larangan. Perintah, larangan. Niku jenenganipun apa? Batasan-batasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yudhilhu Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selamanya di dalam surga itu. Nikmat ingkang sangat sempurna, boten nate telas, tidak pernah berhenti, beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun, bahkan tidak ada batasanipun, serba leks, serba nikmat, lan gratis malih pak. Itu semua ikut muslimin, janji ini pun Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mboten nate menyelisihi janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janji. Sinten ingkang badhe dipelebetaken teng surga pak? Sinten tiang ingkang badhe dipelebetaken teng surga al-jannah? Ingkang penuh dengan kenikmatan. Allah sebutkan teng mriki wonten syaratipun. Yuti'illaha wa rasulahu. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu dengan belajar bimbinganipun, petunjukipun, hingga tentang Al-Quran, tentang sunnah, setelah kita tahu, diamalakan. Tiang ingkang ibadah, niku tiang ingkang ingat kepada Allah. Ning tiang ingkang boten nate taklim, boten nate ibadah sesuai dengan bimbingan Nabi, niku berarti tiang ingkang berpaling. Ingkang dipun ancam uripipun sengsara teng dunya lan mejing teng akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Dikarenakan biyen wektal teng alam dunya wonten Al-Qur'an, wonten hadis, ning boten nate sinau, boten nate talabul ilmi. Masa bodoh, gak peduli urusan pun guru dunia tok. Niku wiswarang urung dunia tok. Ora sugi-sugi. Tapi tetep kere. Nang dunia kere. Nang akhirat. Teng neraka. Enaknya nang endi pak. Na'udhu billahi min dzalik. Niku. Maka dengan ini kaum muslimin. Kita mengambil sebuah faedah, pelajaran penting. Kebahagiaan yang diraih oleh kita yang hakiki ketika kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kesengsaraan yang akan didapati oleh seorang manusia di dunia maupun kesengsaraan nanti di neraka, itu sebabnya karena berpaling dari ajarannya Allah dan Rasulnya. Ini kesimpulan yang bisa kita dapat. Yang berikutnya kaum muslimin, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita tentang kebaikan teng dunia lan kebaikan teng akhirat. Pripun caranipun? Nek sedaya ditakeni kepengin mboten, Pak? Bahagia teng dunia lan akhirat? Kepengin mboten? Kepengin. Caranipun Allah telah memberitahukan. Allah telah menyebutkan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, fa in tanazatum fi syai'in, jikalau kalian berselisih, berbeda pendapat dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Zalika khairun, itu adalah kebaikan bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila, dan akan baik pula di masa yang akan datang. Perhatikan kaum muslimin ayat ini. Ayat ini memberitahukan kepada kita kaum muslimin dua hal. Yang pertama, meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak adalah dengan kita semuanya merujuk kembali kepada Al-Quran Kitabullah dan kepada sabda Nabi, ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada semua urusan kita dalam perihal akidah umamani pun, akidahnya siapa yang kita yakini? Akidah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Kita mau beribadah, ibadah sinten sing dilakukakan, ibadah caranya pun sinten ingkang dipun kerjakakan, modele carane bilangannya, ketentuannya pun sinten, ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam bimbingan Nabi. Kita mau begini, kita mau begitu, kembalikan dulu, apakah Allah menghalalkan atau Allah mengharamkan. Oh, menghalalkan, kita makan, nek niku panganan. Tetapi masa dipuntiliki, ada dalil yang mengharamkan, ya kita tinggalkan. Ampun dipun pangan, Pak. Dikonsumsi dalam keadaan kita mengerti itu haram, itu adalah tanda kebinasaan. Sehingga menilai sesuatu takaranipun Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadith. Contohnipun, nek babi jelas haram, Pak. Anjing juga najis, haram. Khamar haram. Ingkang tesi samar, kodok, haram napa mboten, Pak? Kodok niku jere enak, Pak. Enak daging cok. Nggih, kodok ijo dibuka ketone daging. Di restoran itu terkenal napa, Pak? Swiki. Wah, jenengan ngerti? Masya Allah. Swiki atau swike, makanan Jepang yang terbikin dari daging katak. Niku halal apa haram? Haral, hal, haram dan halal. Sing gelem halal, sing ora gelem haram, ngaten niku. Niku bingungaken. Pripuniku? Jangan dijawab, ampun diputusakan kejaba, merujuk kembalikan hukumnya kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Rujuk dulu. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang katak? Nek dihalalakan halal, nek diharamakan haram. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Bulughul Maram, menyatakan, disebutkan seorang sahabat, nahar Rasulullah alaihi salatu wasalam an qatli ad-difda. Rasulullah melarang untuk membunuh katak. Nek dipangan iku dipateni napa mboten, Pak? Napa urip-urip? Lah ngono nek manak nang weteng urip terus jenengan cebong tok niku. Dipun pateni itu dilarang dalam agama. Maka sesuatu yang dilarang untuk dibunuh itu memiliki hukum haram untuk dimakan. Ini nas. Nek kepiting pripun, Pak? Halal apa haram? Kepiting rajungan. Nggih. Haram. Sing seneng halal, sing ora seneng haram. Niku hukum karepe dhewek, Pak. Niku. Ada yang mengharamkan kepiting amargi jerene mong niku alasanipun sama dengan katak hidup di dua alam. Alam dunia lan akhirat. Wahai kaum muslimin, ini pembahasan yang harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang tertepat. Jangan kau pakai akalmu, perasaanmu. Jangan. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal itu cara yang terbaik dalam menyikapi segala hal apa yang ada. Makanan, minuman, sikap, perbuatan, ucapan, ideologi, keyakinan, prinsip. Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Nanti akan baik kamu. Nginek. Aku ora baik lah. Ngaku iskaya kawit bien. Niku salah. Sing kawit bien niku belum tentu benar. Sing benar niku Al-Quran lan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku. Kembalikan. Apa hukumnya? Apa ketentuannya dalam syariat? Kita sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan ayat, kita mendengarkan hadis Nabi, dan kita mentaatinya. Itu kiat yang tertepat guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini hikmah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Hadirin kaum muslimin, rajungan halal apa haram, Pak? Halal. Kepiting halal. Tidak ada nas yang mengharamkannya. Coba rujuk kepada Al-Quran. Apakah ada nas larangan untuk mengkonsumsi sebagaimana katak tadi? Apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya kepiting haram? Karena untuk mengharamkan sesuatu butuh nas. Hukum asal makanan menika halal, Pak. Ngantos wonten dalil ingkang ngaromaken tembe dihukumi napa? Haram. Jenengan badhe nyembelih pitik mamanipun. Ki halal apa haram ya? Tegole dalil lah. Ora nemu, Pak. Karena apa? Ini urusan duniawi. Hukum asalnya halal. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah berikan kepada kalian yang ada di langit dan yang di bumi untuk kalian urusan duniawi, makan minum, hukumnya halal sampai ada nas yang mengharamkannya. Onten tiang sinyamakan dengan katak dikarenakan hidup di air dan di darat. Niku salah. Kodok niku haram. Boten karena sebab bisa teng darat lan bisa teng banyu. Boten. Kodok niku haram karena ada nas melarang untuk membunuhnya. Adapun yang hidup di dua alam air dan darat. Katah pak jenisipun. Katah mboten? Ada. Maka untuk memutuskan sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairun, itu yang terbaik. Amun mengikuti hawa nafsu, amun mengikuti pikiran dan perasaan, amun mengikuti kebiasaan, ikutilah Allah dan Rasulnya. Itu terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan akan baik pula di masa akan datang, yakni di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, saya akan bacakan keterangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Risalah Tabukiyah. Dalam kitab beliau Ar-Risalatu At-Tabukiyah, pada halaman ke-75 sampai 76. Yang berkaitan tentang ayat yang tadi kami sampaikan. Beliau mengatakan, dalla hadza ala anna ta'atallahi wa ta'atal rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababu sa'adati ajilan wa ajilan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan atau mentaati Allah dan mentaati Rasul dan mengembalikan segala urusan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu sebagai sebab kebahagiaan di masa sekarang ini di dunia, wa'ajilan, dan di masa yang akan datang, yakni di akhirat. Ini kalimat beliau. Beliau melanjutkan ucapannya, wa man tadabbara al-'alama wa syurur al-waqi'ata fi 'alima anna kull syarrin fil 'alami sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi. Beliau mengatakan, barang siapa yang meneliti, mengkaji, melihat semua keburukan yang ada di bumi ini, contohnya pun keburukan kemaksiatan, pencurian, pemerkosaan, zina, perampokan, keburukan apa mboten, Pak? Keburukan. Termasuk keburukan kesyirikan, nyembah kepada selain Allah, kekafiran. Keburukan sanes niku? Keburukan termasuk bid'ah-bid'ah, amalan yang tidak disunahkan diamalkan oleh manusia, itu pun keburukan. Akhlak yang bejat, moral yang bejat, ucapan yang jorok, semua kejelekan itu sebabipun apa? Beliau mengatakan sebabnya adalah karena menyelisihi Rasul dan tidak mau mentaati Rasul. Coba teliti, kemungkaran nopo kemawon niku ujungnya adalah karena yang menikah tidak taat kepada Rasul dan menyelisihi bimbingan Rasul. Karena itu dia jatuh pada keburukan di muka bumi ini. Saya ketipun pahami, Pak. Yeah. Kemudian beliau lanjutkan ucapannya, wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi, dan semua kebaikan di alam bumi ini itu sebabnya adalah karena seorang mentaati nabi. Wonten tiang akhlakipun sae, tutur kata ingkang sae, sopan, dikarenakan piyambakipun mencontoh Rasul. Seorang boten purun nyolong, boten purun judi, boten purun zina, niku karena mentaati Rasul. Seorang boten purun mendzalimi, korupsi, mencuri harta rakyat atau zalim kepada rakyat, itu karena dia mentaati Rasul. Dia bertauhid, dia beribadah, dia salat, dia berjamaah, dia kebaikan semuanya itu Sebabnya adalah karena dia mentaati Rasul. Dados tiyang nek kepengin uripe sae itu mentaati Rasul. Bimbingan Rasul apa? Lakukan. Mesti main. Pun mesti. Ning nek dheweke nyemil-nyilisi Rasul, kita meninggalkan bimbingan Rasul, niku dipestekakan mesti jatuh pada kemungkaran. Mesti jatuh pada kejelekan dan keburukan. Itu hal yang pasti. Wa kadzalika syururul akhirati wa lamuha wa adabuha innama huwa min mujibati mukhalafati nabi. Demikian juga manusia nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dengan siksaan yang dahsyat, dimulai dari ketika dia sakaratul maut pun wonten siksaanipun. Masuk ke alam barzah, alam kubur pun wonten siksaanipun. Masuk ke alam mahsyar, siksa. Ngantos dumugi teng neraka, siksa. Itu semuanya karena seorang menyelisihi Rasul. Disiksa dening Allah Azza wa Jal. Menjingkan neraka niku merganipun apa pak? Karena menentang ajaranipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kaum muslimin. Fa'ada syarud dunya wal akhirah ila mukhalafati Rasul. Maka dengan ini jelaslah semua kebinasaan di dunia dan kesengsaraan nanti di akhirat dengan siksaan dalam neraka yang begitu dahsyat, sebabnya tak lain karena dia menyelisihi Rasul, meninggalkan ajaran Rasul, berpaling dari bimbingan Rasul, malah menentang terhadap Al-Quran dan Sunnah yang itu adalah bimbingan Rasul. Maka orangnya pasti binasa di dunia dan pasti binasa di akhirat. Contohnya pun kaum muslimin, orang yang berpaling dari bimbingan Nabi, contohnya pun orang yang jatuh pada syirik, nyembah bangsa jin, nyembah dedemit, roh-roh halus, dipundi-pundi, diberikan tumbal, itu kesyirikan, syirik akbar. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Sinten tiange ingkang nyembelih kewan ditujukan untuk selain Allah, niku berarti nopo pak? Syirik. Dia akan mendapatkan azab di dunia. Amal ini pun tertolak. Kebaikan ini pun tertolak. Dikarenakan dia melakukan syirik besar. Benjing teng akhirat kokal dalam neraka. Niku nek ditarik garis inti permasalahan pun apa pak? Dikarenakan dia menyelisihi Rasul. Wong Rasul ngajarkan tauhid, mengesakan ibadah, kok malah justru menduakan ibadah. Ini contohnya kaum muslimin. Contoh yang lainnya, Rasul mengajarkan birrul walidain. Dalam Al-Quran Allah mewajibkan kita untuk birrul walidain. Dalam surat Luqman ataupun yang lainnya. Tetapi wonten tiyang ingkang durhaka. Kenapa dia durhaka? Intinya pun karena dia menyelisihi bimbingan Rasul. Ada orang berjudi, zina, mabok, miras, narkoba. Intinya apa? Dikarenakan dia menyelisihi Rasul, berpaling dari ajarannya Rasul. Akibatnya jatuh pada berbagai macam keburukan tentang dunia. lan menjing teng akhirat disiksa dalam adab neraka. Bisa dipunpahami kaum muslimin? Ini. Yang berikutnya. Pun adan dereng? Dereng. Belum mengatakan. Falau annan nasa ata'ur rasula haqqa ta'atihi. Kalau seandainya semua manusia mentaati Rasul dengan sebaik-baiknya, lam yakun fil ardi syarun qat, maka tidak akan ada keburukan teng alam dunia. Nek sedoyo tiang taat kepada Rasul, niku sedoyo tiang akan baik, lan boten nonton keburukan sama sekali. Nyolong boten nonton pak. Amargi semua orang mentaati Rasul. Nah niki pun waktu ini pun. Maka hadirin kaum muslimin rahimani kaum jami'an, intinya adalah kebahagiaan itu kita bisa meraih apabila kita berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita tidak mengikuti Rasul, maka kepastian binasa di dunia dan binasa teng akhirat. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.